الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبحمده. Kita masuk ke pembahasan awal dari kitab Tarhis Fikhil Faraid. Yang pertama adalah pembahasan ta'rif al-faraid, definisi dari faraid. Yang kedua, masalah faidahnya. Yang ketiga, terkait dengan masalah hukumnya. Berkata Imam Ahmad bin Sulaiman bin rahimahullahu taala, al-faraidu jam'u fariidhatin bi makna mafruḍah. Faraid jama' dari fariidhah, ia bermakna mafruḍah, ia difardhukan. Wahia lughatan, dan faraid secara bahasa adalah asy-syai'u al-mujabu wal maqtu', sesuatu yang mujab yang diwajibkan, al-maqtu' yang diambil hendak dibagikan, yang dipotong. Maqtu' dari yang dipotong, diambil, iya, untuk dibagikan tentunya. Ini dua di antara sekian makna faraid secara bahasa. Asy-syai al-mujab, dikatakan asy-syai al-mujab karena ya sudah kita tahu pembagian waris itu sebuah kewajiban. Itu adalah fariidhah. Fariidhatan min Allah. Al-maqtu', dikatakan maqtu' karena itulah warisan. Warisan adalah maqtu', yakni potongan bagian dari harta mayit yang dibagikan kepada pihak-pihak yang berhaknya. Dikatakan mujab, syal mujab, karena itu memang wajib dibagikan kepada yang berhak. Dikatakan maqtu, karena memang itu adalah potongan bagian-bagian yang terbagi dari harta si mayit, peninggalan mayit yang dibagikan kepada ahli warisnya. Wa bil istilahi huna, dalam istilah, istilah di sini tentu istilah al-fardiyin, istilah ulama faraid, adalah al-ilmu biqismatil mawarith fiqhan wa hisaban. Ilmu tentang pembagian waris fiqhan wa hisaban, secara fikihnya dan secara hisab hitungannya. Iya, secara fikihnya yang akan kita belajar. Iya, kalau suami yang istrinya meninggal dalam keadaan tidak punya anak, maka dapat setengah. Kalau punya anak dapat seperempat. Kalau istri suami meninggal tidak punya anak dapat seperempat. Kalau punya anak dapat seperdelapan. Kalau meninggal anak perempuan satu orang, tidak ada yang laki-laki, dapat setengah. Kalau dua atau lebih dapat dua per tiga. Ini semua fikih. Hisab itu adalah hitungannya. Hitungannya. Ya, kalau seorang suami meninggal, ya, meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, berarti bagaimana pembagiannya? Istri dapat seperempat, anak perempuan satu dapat setengah. Bagaimana? Nanti berarti masalahnya ada empat. Si istri dapat seperempat, si anak perempuan dapat dua per dua. Sisanya seperempat lagi untuk asabahnya. Ini namanya pembagian. Ya, seorang anak perempuan berarti seperdelapan. Ya. Si istri berarti permasalahan ada 8, ya istri dapat 1/8, saya perempuan dapat 4/8, kan punya anak 4/8, sisanya untuk nasabah. Ini pembagian. Ya kalau fikihnya mungkin tahu. Ya, 10 dapat 1/4, 10 dapat setengah, 10 dapat 1/3, 10 dapat itu fikihnya. Kita berhisab hitungannya untuk dibagi. Bikin kata Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Rahimahullah dalam syarah mungkin juga jelaskan maksud dari mana fikhan wa hisaban. Nah, dan kata beliau rahimahullah ta'ala di sini disyarah dalam apa di asal mungkin yang terpenting itu adalah ilmu fikihnya. Kata beliau wal awwal muradul lidhati, yang pertama yang muradul lidhati. Ya, kita tahu fikih, ya pembagiannya. Tadi saya contohkan misalnya orang tua, ayah ibu, kapan dapat 1/3, kapan dapat 1/6. Ini fikihnya. Adapun hisabnya itu bisa berjalan sendiri. Kecuali memang kata beliau dibutuhkan nanti dalam beberapa poin yang masalah yang harus dibaginya banyak. Tapi yang terpenting adalah fikih terkait dengan apa namanya ilmu tentang masalah fikihnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala wal awwalu muradu li dhati, yang pertama ya ilmu bihisbati wa mawaris fikhan, ini yang muradu li dhati. Lianal maksudah isalfu fuki ashabil mawaris ilaihim. Yang terpenting adalah bagaimana sampainya hak-hak ahli waris kepada mereka. Tapi tetap, ya tugas seorang pedu, ya kita berupaya untuk mempelajarinya secara fani hisabi. Qala rahimahullahu ta'ala faidatuhu, faidah dari ilmu waris adalah isalu nafsi bi kulli warisin ilaih. Faidah ilmu waris adalah untuk menyampaikan bagian masing-masing ahli waris ya kepadanya. Bagaimana ketika kita tahu fikihnya, kita tahu hisabnya, hitungannya, kemudian bisa menyampaikan bagian masing-masing ahli waris haknya, diberikan kepada mereka masing-masing. Itu faedahnya. Terpenting adalah menyampaikan hak-hak mereka masing-masing. Menyampaikan bagian ahli waris masing-masing kepada mereka. Qala rahimahullahu ta'ala hukmuhu, hukumnya. Hukum di sini hukum belajarnya. Saya ulangi, hukmuhu di sini kembali ke hukum belajar ilmu waris, bukan hukum pengamalannya. Ini perlu diingat. Ya, kalau hukum pengamalannya, hukum membagikan waris, hukumnya wajib, harus ditunaikan. Adapun hukum belajarnya baru yang sudah kita bahas. Hukum belajarnya adalah fardu kifayah. Hukum belajarnya, hukum mempelajari ilmu fardhu, ilmu waris adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakhfi saqata al-fardhu an baqiyati an-nas. Apabila telah ada orang yang cukup melakukannya, mempelajari ilmu waris, maka gugur dosa dari yang lain, gugur kewajiban dari yang lain. Sekali lagi ini hukum mempelajarinya. Adapun hukum mengamalkannya, membagikan waris, hukumnya wajib. Harus dibagikan kepada semua yang berhak. Yang pertama yang perlu kita tahu, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-hukuk al-muta'aliqah bit-tarikah wa bayan al-muqaddaminha, hak-hak yang terkait dengan peninggalan si mayit. dan penjelasan mana yang didahulukan dari hak-hak tersebut. Kesimpulannya, hak yang terkait dengan peninggalan si mayit ada 5. Kata beliau, al-hukuk al-muta'alliqah bitarikati khamsatun murattabatun kattali. Hak-hak yang terkait dengan peninggalan mayit itu ada 5. Dan 5 ini murattabah. 5 ini berurutan. Ya, maksudnya berurutan apa? Yang poin 1 itu dipenuhi, kalau sudah terpenuhi baru poin yang kedua. Itu maksudnya. Jangan dulu memberikan ke poin yang kedua sebelum poin pertama terpenuhi. Itu maksudnya murattabah. Harus berurutan dalam memberikannya, mengeluarkannya. Kita contohkan dua dulu hari ini, kita baca dua dulu. Yang pertama adalah mu'natu tajhizil mayyit. Yang pertama, peninggalan si mayyit yang terkait dengan perkara yang paling terkait dengan peninggalan si mayyit adalah untuk biaya pengurusan si mayyit. Min samani ma, untuk membayar airnya. Kalau airnya harus bayar, maka uang untuk membeli air pemandian si mayit itu diambil dari peninggalannya. Saman ma taksilihi. Ya, uang untuk membeli air memandikan jenazah dia. Wa kafanihi. Juga uang untuk membeli kafannya. Jadi kafani dari uangnya sendiri, uang peninggalannya. Ya, wa hanutihi. Untuk uangiannya. Juga diambil dari harta si mayit. Bahkan untuk ujrah ghasilihi wa hafiri qabri, untuk upah yang memandikan, untuk upah yang menggali kuburnya juga diambil dari harta peninggalan si mayit. Ini murattabah. Sekali lagi, kalau seandainya seorang meninggal ternyata dihitung peninggalan cuma 1 juta, biaya urusan jenazah 1 juta sudah selesai, diberikan semua, enggak ada buat ahli waris, tidak ada yang lain. Ini maksudnya murattabah. Di poin pertama dulu dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi sisa, baru untuk poin berikutnya. Iya. Yang pertama adalah terpenting untuk mengurusi jenazah dia. Asal yang kedua, al-hukuk al-muta'liqah bi'aini tarikah kadiyunil muwassaqah birrahim. Yang kedua, ya, ketika ada sisa setelah pengurusan jenazah 1 juta, masih ada sisa dari harta si mayit. Sisanya untuk poin yang kedua, hak yang terkait dengannya, yaitu hak-hak yang berupa hutang-hutang dengan gadai. Hutang ada 2. Hutang dengan gadaian, dia menggadaikan sesuatu dengan barang tertentu, ada hutang tanpa gadai. Yang dahulukan adalah hutang birham, hutang yang dengan gadai menggadaikan sesuatu. Ya, ketika ada sisa, maka dia sepihak ahli waris membayarkan gadaian-gadaian, ya, hutang-hutang si mayit yang dia ya, dengan gadai. Ini yang kedua. Saya kira cukup duduk. Wallahu a'lam. Wassalam.